kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Faruq dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Hilyatu Talibil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Hilyatu Talibil Ilm dan bermanfaat, yaitu diantaranya mengamalkannya, kemudian tidak suka untuk dipuji dan mensucikan diri serta bersombong terhadap makhluk, kemudian memperbanyak merendahkan diri setiap kali bertambah ilmu, kemudian yang keempat yaitu menghindari sifat ambisius terhadap jabatan kepemimpinan dan juga popularitas serta harta dunia. Yang kelima, menghindari klaim sebagai ulama. Dan yang keenam, berprasangka buruk kepada diri sendiri dan berprasangka baik terhadap orang lain. Kemudian nomor 45 yaitu zakatul ilm, yang artinya zakatul ilmi itu adalah mengamalkan ilmu tersebut dan menyampaikan ilmu tersebut. Kemudian 46 izzatul ulama, kemuliaan para ulama, maksudnya adalah seorang penuntut ilmu agama semestinya dia menghiasi dirinya dengan kemuliaan para ulama, yaitu dengan bersikap menjaga ilmu tersebut, kemudian juga bersikap menjaga akhlak-akhlak dari ilmu yang dia sudah dapati. Kemudian 47 yang sudah kita bahas juga adalah siyanatul ilm, menjaga ilmu. Menjaga ilmu, maka hendaknya seorang muslim senantiasa menjaga ilmunya. Jangan sampai ilmunya tersebut hilang ataupun terputus. Ini salah satu hiasan diri pada penuntut ilmu. Kemudian yang ke-48 yaitu al-mudarat lal-mudahanah, basa-basi bukan kompromi. Mudarat adalah sikap yang seseorang bisa melakukannya untuk menjaga sikapnya terhadap orang lain. Sedangkan mudahanah adalah seseorang berkompromi terhadap keburukan. Maka ini penuntut ilmu tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Mudarat adalah seseorang melakukan sikap untuk bisa bergaul dengan orang lain. Diterjemahkan di sini basa-basi. Asalkan jangan sampai melakukan maksiat. Sedangkan mudahanah, ini yang tercela. Mudahanah adalah sikap kompromi terhadap maksiat. Ini yang tidak diperbolehkan. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin tersebut. Sekarang kita masuk kepada nomor 49. Masih berkaitan dengan menghiasi diri bagi penuntut ilmu agama. Menghiasi diri bagi penuntut ilmu agama. Ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis mengatakan al-gharamu bil-kutub, yang artinya gila dengan buku. Seorang penuntut ilmu agama semestinya dia banyak kitabnya. Banyak kitabnya. Dan ini yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agama. Kalau kita orang-orang Indonesia, maka banyak buku-bukunya. Baik itu terjemahan dari buku-buku berbahasa Arab ataupun buku-buku karangan atau tulisan, maksud saya tulisan para ustad-ustad kita. Semestinya penuntut ilmu harus banyak kitabnya ataupun buku-bukunya. Kitabnya ataupun buku-bukunya. Dan semestinya penuntut ilmu agama dia harus mengumpulkan buku atau kitab yang paling terpenting dari yang terpenting. Yang paling terpenting dari yang terpenting. Kalau seandainya tidak punya uang untuk banyak membeli kitab, maka dia memilih yang paling terpenting dari yang terpenting. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu agama dia bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan kitab-kitab yang merupakan pokok-pokok kitab. Kitab-kitab yang merupakan pokok-pokok kitab dalam ilmu agama. Bukan kitab-kitab yang baru-baru. Bukan kitab-kitab yang ditulis sekarang. Karena kitab-kitab yang merupakan pokok-pokok kitab itu adalah merupakan asas di dalam belajar ilmu agama. Misalkan kitab akidah, apa saja yang harus kita miliki dari kitab akidah, nah, pokok-pokoknya, jangan perkara-perkara yang merupakan cabang-cabang dari perkara-perkara akidah tersebut. Jadi yang diperbanyak adalah kitab-kitab pokoknya. Kitab akidah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu dasar seperti matan-matan akidah yang penting, kemudian syarah-syarahnya. Di antaranya Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. Kemudian Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan utama akidah Islam. Kemudian kitab tauhid, kemudian Kasyfus Syubuhat. Kemudian setelah itu Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kemudian Al-Aqidah Al-Tahawiyah, Al-Aqidah Al-Safaniniyah, dan seterusnya. Kemudian mencari syarah-syarahnya. Dan kitab syarah-syarahnya pun bukan kitab syarah-syarah yang sekarang, tetapi kitab syarah-syarah yang merupakan syarah terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Seperti misalkan di dalam kitab Tauhid ada Taisir Al-Ajizil Hamid dan Fathul Majid. Dua kitab fenomenal untuk syarah kitab Tauhid. Semua ulama yang mensyarah kitab Tauhid setelahnya sangat bergantung kepada dua kitab ini. Kemudian juga di dalam ilmu hadis misalkan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nanti naik dari Al-Arba'in An-Nawawiyah kepada Umdatul Ahkam. Kemudian dari Umdatul Ahkam naik kepada Bulughul Maram. Kemudian dari Bulughul Maram nanti naik lagi kepada kitab-kitab fikih hadis seperti Al-Muharrar fil Hadis, seperti Nailul Awtar dan seterusnya. Kemudian di dalam kitab madhab fikih misalkan, maka kita harus memiliki Ummahatul Kutub, memiliki kitab-kitab pokok dalam madhab. Misalkan madhab Syafi'i ada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian ada kitab Al-Mughni di dalam kitab fikih Hambali. Kemudian At-Tamhid dalam kitab fikih Maliki. Kemudian ada kitab-kitab pokok di dalam mazhab Hanafi. Dan seterusnya seperti itu. Maka yang paling utama bagi penuntut ilmu agama adalah mengumpulkan pokok-pokok kitab. Ummahatul Kutub. Pokok-pokok kitab. Kurang disukai bagi penuntut ilmu agama kalau dia mengumpulkan kitab-kitab yang cabang-cabangnya. Nah, penulis mengatakan, syaraful ilmi ma'lum, kemuliaan ilmu sudah diketahui. Li'umumi naf'ihi wa syiddatil hajati ilaihi kahajatil badani ilal anfas. Karena manfaatnya yang luas dan besarnya kebutuhan kepadanya seperti butuhnya badan kepada nafas. Ini maksudnya adalah bahwa ilmu itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Lebih dibandingkan keperluannya terhadap makanan dan minumannya. Lebih dibandingkan makanannya terhadap makanannya dan minumannya. Keperluan seorang manusia terhadap ilmu seperti keperluannya terhadap nafasnya. Wa dhuhurun naqsi biqadri naqsihi. Kekurangan seseorang akan terlihat sesuai kadar kekurangan ilmunya. Harga diri seseorang sesuai dengan harga banyaknya ilmunya yang ada di dalam dirinya. Wa husulul ladzati was-surur biqadri tahsilihi. Diperolehnya kelezatan dan kegembiraan sesuai dengan kadar diperolehnya ilmu. Maksudnya adalah seseorang merasakan lezatnya menuntut ilmu agama sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Seseorang merasakan lezatnya memiliki ilmu agama sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Walihada ishtadda gharamut tullabi bittalabi. Oleh karena itu para penuntut ilmu sangat gila menuntut ilmu. Wal gharamu bijam'il kutubi ma'al intifa. Mengoleksi buku dengan selektif. Walahum akhbarun fi hadha tatul. Kisah-kisah mereka mengenai hal ini terlalu banyak. Maksudnya kisah-kisah para penuntut ilmu mengenai mengumpulkan kitab-kitab. Ini kisah-kisahnya banyak disebutkan di dalam beberapa kitab. Wa fihi muqayyadatun fi khabaril kitab. Yassarahullah itmamahu wa tab'ahu. Ada juga catatan-catatan mengenai ini dalam khabarul kutab atau khabarul kutab, ya, bukan kitab. Semoga Allah memudahkan penyelesaian dan penerbitannya. Maksudnya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah juga menulis buku tentang hal ini. Khabarul Kutab artinya kisah-kisah tentang orang-orang yang suka mengumpulkan kitab. Jadi kita dahulu di ilmu hadis dijelaskan oleh para ulama, man talabal hadis faqad aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis, maka sungguh dia telah bangkrut karena saking banyaknya buku yang dia beli. Saking banyaknya buku yang dia beli. Jadi intinya bahwa seorang penuntut ilmu agama kalau tidak punya buku tidak dinamakan penuntut ilmu agama. Ya, kalau seseorang pergi ke rumah orang lain dikatakan orang lain tersebut adalah penuntut ilmu agama, ternyata di dalam buku di rumahnya tidak ada kitab-kitab, tidak ada buku-buku ilmu agama, maka dia bukan penuntut ilmu agama. Dia hanya diberikan gelar sebagai penuntut ilmu agama. Dia bukan penuntut ilmu agama, apalagi bukan ulama. Wa alaihi fahriz al-usula minal kutub. Oleh karena itu carilah buku-buku induk, buku-buku pokok yang saya sebutkan tadi. Buku-buku pokok. Wa alam annahu la yughni minha kitabun an kitab. Ketahuilah bahwa satu kitab induk tidak bisa menghilangkan kebutuhan kita kepada kitab induk lainnya. Seperti misalkan kitab hadis. Ada kitab induknya kitab Sahih Bukhari. Kemudian kitab induknya Sahih Muslim. Kemudian juga kitab induk Sahih Bukhari ini tidak bisa kita katakan saya sudah mencukupkan kitab Sahih Bukhari saja. Saya tidak perlu membeli kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kemudian Mustadrak Hakim, kemudian Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian Musannaf Abdul Razzaq dan seterusnya. Tidak bisa kita katakan bahwa saya cukup memiliki kitab Sahih Bukhari saja. Tidak memiliki kitab Sahih Muslim. Tidak bisa seperti itu. Makanya Syekh mengatakan di sini, ketahuilah bahwa satu kitab induk tidak bisa menghilangkan kebutuhan kepada kitab induk lainnya. Di dalam fikih misalkan, ada dalam fikih kitab Madhab Syafi'i Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Maka tidak mencukupi kitab ini saja, tapi harus memiliki kitab induk fikih yang lain dari madhab yang lain, seperti Al-Mughni di dalam madhab Hambali, kemudian seperti At-Tamhid di dalam madhab Maliki, dan seterusnya. Wala tahshur maktabataka wa tushawwis ala fikrika bil kutubil ghuthaiyah la siyama kutubul mubtada'ah fa innaha summun naqi'un. Artinya jangan memenuhi perpustakaanmu dan jangan mengacaukan fikiranmu dengan buku-buku sampah, terutama buku-buku yang ditulis oleh para ahlu bid'ah, karena buku-buku itu merupakan racun yang mematikan. Buku itu dibagi menjadi tiga macam jenisnya. Ada yang pertama bermanfaat, kebaikan di dalamnya. Yang kedua keburukan di dalamnya. Yang ketiga tidak ada baiknya, tidak ada buruknya. Maka seseorang memiliki kitab-kitab yang ada baiknya saja, yang keburukan ditinggalkan, yang tidak ada baik, tidak ada buruknya juga ditinggalkan. Jangan sampai mengisi perpustakaan kita pribadi dengan buku-buku yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya. Tidak ada manfaatnya, tidak juga ada keburukannya. Ini terlalu menguras tenaga, pikiran, harta untuk memiliki kitab-kitab ini. Milikilah kitab-kitab induk, buku-buku induk di dalam ilmu agama, dan tidak perlu untuk memiliki kitab-kitab yang disebut oleh Syekh di sini al-ghuthaiyah, buku-buku sampah yang tidak ada baiknya, tidak juga ada buruknya. Apalagi buku-buku para ahli bid'ah yang di dalamnya malah membahayakan kita. Nah, ini tidak perlu kita membeli kitab-kitab. Misalkan di zaman sekarang di Indonesia, bagi orang-orang penuntut ilmu, membeli buku-buku liberal, membeli buku-buku orang-orang Syiah, membeli buku-buku orang-orang munafik. Enggak perlu, karena akan merusak dan menjadi racun di dalam ilmu agama kita. Kemudian yang ke-50, penulis mengatakan qiwamu maktabatik, nilai perpustakaanmu. Maksudnya nilai perpustakaanmu di sini adalah maksudnya apa isi perpustakaan. Ini apa isi perpustakaan. Sekali lagi para ikhwah, ini bagi yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk menuntut ilmu agama, semestinya minimal dia mempunyai kitab-kitab induk, ya, kitab-kitab pokok. Penulis mengatakan alaika bil kutubil mansujati ala tariqatil istidlal. Isilah perpustakaanmu dengan buku-buku yang ditulis berdasarkan metodologi istidlal. Maksudnya metodologi istidlal itu buku-buku yang bersandarkan dengan dalil. Buku-buku yang bersandarkan dengan dalil. Wal tafaqquhi ala ilalil ahkam, dan pemahaman yang mendalam mengenai argumen-argumen hukum. Maksudnya adalah bahwa setiap buku yang kita miliki, maka hendaknya kita memiliki buku yang di dalamnya disebutkan hikmah-hikmah dalam hukum-hukum sesuatu. Misalkan membicarakan tentang wudu, apa hikmahnya berwudu sebelum sholat sebagai syarat sahnya sholat, ataupun membicarakan tentang takdir, apa hikmahnya takdir yang buruk bagi manusia, membicarakan tentang iman kepada Allah, apa hikmahnya beriman kepada Allah. Itu maksudnya bahwa pemahaman yang mendalam mengenai argumen-argumen hukum, ya, wal ghausi ala asraril masail, dan kajian secara mendalam tentang rahasia-rahasia persoalan. Nah, semestinya kitab-kitab seperti ini yang kita harus miliki. Wa min ajalliha kutubus syaikhain, dan di antara buku-buku yang paling berharga adalah karya dua syekh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa tilmizuhu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kenapa dua syekh ini? Karena tadi mereka mengumpulkan dua hal di dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama, kitabnya penuh dengan dalil, dan yang kedua, kitabnya penuh dengan penyebutan hikmah dari hukum. Hikmah diadzankannya bayi ketika sudah lahir, kalau seandainya ada yang menganggap hadisnya sahih. Kemudian hikmah kenapa harus membaca doa saat mau berhubungan badan dengan istri. Hikmah. Jadi buku-buku Syekhul Islam dan buku-buku Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala adalah buku-buku yang mengumpulkan dua hal ini. Buku-buku yang berdalilkan dari Al-Quran dan hadis, dan buku-buku yang menyebutkan hikmah-hikmah dalam hukum-hukum sesuatu. Makanya dianjurkan untuk seseorang memiliki kitab-kitab yang berkaitan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam At-Tamimi Al-Harrani. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam At-Tamimi Al-Harrani. Dan beliau ini ulama Islam abad ke-8 Hijriah, karena wafat pada tahun 728 Hijriah. Dan beliau adalah ulama dari negeri Suriah, berasal dari Damaskus. Ulama dari negeri Suriah berasal dari Damaskus. Nah, kemudian juga murid, kitab murid beliau yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nama lengkap Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz Az-Zura'i. Dan beliau wafat setelah gurunya Syekhul Islam, yaitu pada tahun 751 Hijriah. Dan beliau juga adalah ulama dari negeri Syam. 751 Hijriah berarti tahun ke-8 Hijriah. Maka walaupun kita ini bukan para santri yang bisa bahasa Arab, nah kalau beli-beli buku ya, maka belilah buku, bukunya Syekhul Islam Taimiyah dan bukunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bisa orang menyebutnya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim bisa. Tapi kalau ingin panjang, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa disebut dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Padahal namanya Muhammad bin Abi Bakar rahimahullah. Karena ibnu itu artinya anak. Anak, Qayyim itu artinya penilai. Penilai di sebuah sekolahan yang berada di daerah Jauziyah. Makanya disebut dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan yang menjadi penilai adalah kakeknya. Makanya sebenarnya cucu dari seorang yang menilai di madrasah di daerah Jauziyah. Buku-buku beliau begitu banyak ya. Di antara buku-buku dari Syekh ataupun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang begitu banyak, di antaranya yang sangat terkenal adalah Zadul Ma'ad. Ya, yang sangat terkenal adalah Zadul Ma'ad, yaitu kitab sejarah. Ya, kitab sejarah. Kemudian juga yang sangat terkenal adalah kitab beliau Ar-Ruh. Kemudian kitab beliau Al-Juyush As-Islamiyah. Kemudian Ighathatul Lahafan, Miftah Daris Sa'adah, dan seterusnya banyak. Adapun tulisan-tulisan dari atau kitab-kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat banyak juga, di antaranya Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, bantahan beliau kepada kaum Syiah Rafidhah. Kemudian As-Sarimul Maslul fi Syatimir Rasul, bantahan beliau terhadap orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa beliau, Majmu'ul Fatawa, yang sangat terkenal. Dan macam-macam lagi, banyak sekali kitab-kitab beliau yang sangat terkenal. Intinya kalau seandainya ada kitab-kitab yang berkaitan dengan Syekhul Islam, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallahu ta'ala, maka ini termasuk kitab-kitab yang semestinya seorang muslim memilikinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan, menjelaskan bahwa semestinya kita mengisi buku-buku yang ditulis berdasarkan metodologi istidlal, kemudian juga pemahaman yang mendalam mengenai argumen-argumen hukum tersebut. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa kata beliau, tidak ada sesuatu hukum yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali mempunyai hikmah ataupun kecuali mempunyai sebab. Tidak ada hukum di dalam agama Islam apapun bentuknya, baik itu kewajiban ataupun kemanduban ataupun kemakruhan ataupun keharaman, pasti ada hikmahnya, pasti ada sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahinah ayat 10, "Dzalikum hukmullah." Itulah bagi kalian hukum Allah. "Yahkumu bainakum." Yang menghukumi di antara kalian. "Wallahu alimun hakim." Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maka tidak ada hukum dari Allah kecuali ada hikmahnya, ada illatnya, ada sebabnya. Tetapi ada hikmah yang kita ketahui, ada hikmah yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui alhamdulillah, yang tidak kita ketahui maka kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Seperti misalkan, apa hikmah berwudu karena makan daging unta? Maka kalau seandainya dibukakan untuk kita hikmahnya, maka berarti kita mendapatkan ilmu atasnya. Kalau seandainya kita tidak dibukakan hikmahnya, maka kita katakan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Saat makan daging unta, maka berarti batal wudu kita, kemudian kita berwudu setelahnya untuk mengerjakan sholat. Kemudian juga hikmah dari melempar jamarat di sebuah tempat. Apa hikmahnya untuk para jamaah haji melempar jamarat? Maka kita cuma bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kita mengatakan kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya melempar jamarat di tempat selain tempat yang sudah disediakan, maka tidak akan diterima lemparan jamarat tersebut. Kenapa kita melemparnya harus di sana? Maka kita cuma mengatakan sami'na wa ata'na. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas Syekh di sini mengatakan bahwa kitab yang paling berharga adalah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Silakan kita nilai di rumah kita, perpustakaan kita pribadi, punyakah kita kitab-kitab ini? Ya. Punyakah kita kitab-kitab ini? Dan apa yang disebutkan oleh para ulama tentang kitab-kitab para Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sangat banyak. Seperti misalkan Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, Ahkam Ahlul Dhimmah, I'lamul Muwaqqi'in, Ighatsatul Lahafan, kemudian Raudhatul Muhibbin, Al-Jawabul Kafi. Ini banyak kitab-kitab yang sangat penting. At-Tibyan fi Aqsamil Quran, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Madarijus Salikin, Al-Furusiyah, Idatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Ya, banyak sekali. As-Sawa'iqul Mursalah, Shifa'ul Alil fi Masailil Qadar wal Qada' wal Qadar wal Hikmah wat Ta'lil, Al-Manarul Munif, Miftah Daris Sa'adah dan seterusnya. Maka coba antum di zaman sekarang tanya kepada ustaz-ustaz kitab-kitab Ibnu Qayyim yang sangat luar biasa apa saja gitu. Kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim yang penting-penting apa saja. Begitu juga kitab-kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ditanya kepada para ustaznya kira-kira apa saja kitab-kitab yang penting yang saya miliki yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya sebutkan kitab-kitabnya, di antaranya adalah Talbisul Jahmiyah, kemudian kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah, Minhajus Sunnah Nabawiyah, kemudian As-Sarimul Maslul Ala Syatimir Rasul, kemudian Iqtida' As-Siratal Mustaqim, dan banyak sekali ya. Banyak sekali, ada sekitar 71 kitab beliau. Maka semestinya seseorang mengumpulkan kitab-kitab ini. Dan kalau ingin mudahnya lagi, beli kitab Majmu'ul Fatawa, ya, kumpulan fatwa-fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Insyaallah sudah lengkap akan hal tersebut. Kemudian penulis mengatakan, وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وأجل كتبه التمهيد. Yang serupa metodenya adalah buku-buku yang ditulis sebelum atau maupun sesudah itu, yaitu buku-buku karya satu Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, ulama Islam abad kelima Hijriah, wafat pada tahun 463 Hijriah. Bukunya yang paling fenomenal adalah kitab At-Tamhid. Ini buku pokok atau buku induk di dalam mazhab Maliki, kitab At-Tamhid. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Qudamah rahimahullah wa ar'asu kutubihi Al-Mughni. Dan yang kedua adalah kitab Al-Hafidz Ibnu Qudamah, kitabnya yang paling penting adalah Al-Mughni. Ini kitab induk fikih mazhab Hambali. Ya, kitab fikih mazhab Hambali. Kemudian yang ketiga adalah Hafidz Adz-Dzahabi. Kitab Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Ini agak kurang. Yang ketiga di dalam kitab aslinya kitab Al-Hafidz An-Nawawi. Yaitu kitab Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala. Di antaranya Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Dan banyak sekali kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian kitab Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Ini salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mempunyai kitab Syiar Alamin Nubala. Ya, mempunyai kitab yang sangat luar biasa yaitu Syiar Alamin Nubala, kemudian kitab Al-Kabair dan seterusnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Katsir rahimahullah. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah juga. Wafat pada tahun 774 Hijriah. Di antara kitab yang sangat fenomenal adalah Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian juga Tafsir Al-Qur'anil Azim yang disebut dengan Tafsir Imam Ibnu Katsir. Kemudian juga kitab-kitab yang lain yang beliau miliki. Kemudian kitab dari Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan Imam Ibnu Katsir juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali pada tahun 795 Hijriah wafatnya. Ini berarti ulama Islam abad ke-8 Hijriah juga. Kitab yang sangat fenomenal yang dimiliki oleh Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali adalah Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarhu 50 Haditsan min Jawami'il Kalim. Ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Syarah 50 hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Salah, kemudian oleh Imam Ibn Nawawi, kemudian ditambah lagi 8 hadis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kemudian yang keenam atau yang ketujuh, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 752 Hijriah. Nah, ini kitab, ya, menunjukkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau juga kitab-kitabnya penting seperti Fathul Bari. Ini salah satu kitab yang sangat fenomenal yang dimiliki oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian kitab dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Imam Asy-Syaukani mempunyai banyak kitab dan beliau salah satu peneliti, ulama peneliti. Beliau salah satu ulama peneliti. Kemudian yang ke-9 yaitu kitab-kitab Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ulama Islam abad ke-13 Hijriah juga wafat pada tahun 1206 Hijriah. ini kitabnya banyak, lebih utama lagi yang berkaitan dengan matan-matan. Lebih utama lagi yang berkaitan dengan matan-matan. Bahkan saya mempunyai tekad di masjid ini untuk Ahad subuh saya akan menyelesaikan kitab-kitab dari Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dari mulai matan-matannya yang kecil setelah kita baca ini, kita membahas kitab-kitab atau matan-matan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang penting-penting. Yang disebut dengan muhimmatul ilm. Artinya hal-hal yang penting dalam ilmu agama. Kemudian yang ke-10, kutub ulama'id da'wah wa min ajma'iha ad-durar as-saniyah. Kitab-kitab ulama dakwah, dan yang paling utama adalah kitab namanya Ad-Durar As-Saniyah. Nah, ini belum diterjemahkan mungkin dalam bahasa Indonesia. Ad-Durar As-Saniyah. Kemudian kitab juga Al-Allamah San'ani, la siyama kitabuhu An-Nafi' Subul As-Salam. Yang ke-11 yaitu Imam As-San'ani, ulama Islam abad ke-12 Hijriah. Wafat pada tahun 1186 Hijriah. Dan kitabnya yang terkenal yaitu Subulus Salam. Subulus Salam. Dan ini adalah kitab syarah dari kitab Umdatul Ahkam. Syarah dari kitab Bulughul Maram maksud saya. Ya, Subulus Salam. Kemudian ada lagi kitab yang kita harus miliki dari penulis Al-Allamah Siddiq Hasan Khan Al-Qunnuji. Imam Siddiq Hasan Khan Al-Qunnuji itu ulama Islam abad ke-14 Hijriah. Beliau wafat 1307 Hijriah. Kemudian kitab Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, yaitu ulama Islam abad ke-14 Hijriah juga, wafat pada tahun 1393 Hijriah. Kitab beliau yang beliau tulis yang sangat fenomenal adalah Adwa'ul Bayan di dalam kitab tafsir ini. Nah, semestinya kita bisa menilai perpustakaan kita dari kitab-kitab ini. Ya, silahkan kalau seandainya seseorang memiliki kemampuan untuk memiliki kitab-kitab ini dan benar-benar menjadi penuntut ilmu agama, bukan hanya sekedar yang suka hadir di majelis ilmu, tetapi penuntut ilmu agama. Kemudian seorang penuntut ilmu agama, dia harus memiliki kitab-kitab. Kalau seandainya dia cuma hadir di majelis ilmu, dia bukan penuntut ilmu agama yang sebenarnya. Ya, tetapi penuntut ilmu agama adalah yang memiliki kitab-kitab. Dan kitabnya adalah kitab-kitab induk yang bukan hanya kitab-kitab karangan atau tulisan di zaman-zaman sekarang. Nah, tulisan-tulisan zaman-zaman sekarang kan pendek-pendek, kemudian berkenaan dengan hal tertentu saja, bukan kitab-kitab induk. Nah, kemudian penulis mengatakan at-ta'amulu ma'al kitab. Nomor ke-51, perlakuan terhadap buku. La tastafid min kitabin hatta ta'rifa istilaha mu'allifihi fihi. Wa kathiran ma takunul muqaddimatu kashifatan an dhalik. Fabda' minal kitabi bi qira'ati muqaddimatihi. Jangan membaca sebuah buku sebelum mengetahui istilah-istilah yang biasa digunakan penulisnya. Sering kali istilah-istilah tersebut dijelaskan dalam muqaddimah, yaitu pendahuluan. Oleh karena itu, bacalah buku mulai dari muqaddimahnya. Jadi, salah satu cara membaca buku adalah dengan membaca muqaddimahnya. Ya, seperti misalkan kitab Sahih Muslim. Itu di dalam kitab Sahih Muslim ada muqaddimah Sahih Muslim. Di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim ada istilah-istilah dan juga ada tata cara yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya. Begitu juga di dalam kitab Bulughul Maram, itu ada muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Begitu juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagai muqaddimah terhadap kitab tersebut. Maka hendaknya seorang yang penuntut ilmu, dia membaca kitabnya, membaca muqaddimahnya, sehingga dia paham apa yang diinginkan oleh penulis dari istilah-istilah yang ada. Seperti misalkan penulis Al-Hafiz Ibnu Hajar menulis kitab Imam Nawawi, maksud saya Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, beliau mempunyai muqaddimah dalam kitab Bulughul Maram. Maka ada istilah-istilah seperti muttafaqun alaih, kemudian rawahu as-salatha, diriwayatkan oleh 3 imam, diriwayatkan oleh 4 imam, diriwayatkan oleh jamaah. Nah, ini istilah-istilah yang dibuat oleh penulis tersendiri. Maka semestinya seorang penuntut ilmu agama hendaknya dia memperhatikan istilah-istilah yang disebutkan oleh penulis kitab, dan itu biasanya disebutkan di dalam mana muqaddimahnya. Nah, yang ke-52, idza huzta kitaban fala tudkhilhu fi maktabatika illa ba'da an tamurra alaihi jardan aw qira'atan li muqaddimatihi aw fi hirsihi wa mawadhi'a minhu, amma in ja'altahu ma'a fannihi fil maktabah فَرُبَّمَ مَرَّ زَمَانٌ وَفَاتَ الْعُمُرُ دُونَ النَّظَرِ فِيهِ وَهَذَا مُجَرَّبْ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. Jika engkau telah memperoleh sebuah buku, jangan langsung memasukkannya ke dalam perpustakaanmu kecuali setelah membacanya secara sekilas. Ya, membaca bagian mukaddimahnya minimal, atau daftar isinya minimal, dan beberapa tema di dalamnya. Adapun jika engkau langsung memasukkannya ke dalam perpustakaanmu sesuai dengan kategorinya, bisa jadi waktu berlalu, umur sudah lewat tanpa engkau pernah melihatnya. Nah, ini salah satu cara kalau beli kitab, beli buku. Minimal kalau beli buku, baca mukaddimahnya atau baca daftar isinya. Kemudian atau baca hal-hal yang penting dari daftar isi tersebut. Ya, baca sekilas saja. Ya, karena kalau seandainya langsung masuk ke rak, itu biasanya nanti tidak dibaca. Nah, saking banyaknya, langsung masuk ke rak nanti bisa tidak dibaca. Tips ini terbukti bermanfaat. Seakan-akan Syekh mengatakan ini juga kejadian kepada saya gitu. Ya, ini juga kejadian kepada saya. Kalau seandainya beli buku, jangan langsung masukkan ke rak buku, nanti tidak dibaca. Ya. Hanya Allah yang memberi taufik. Maksudnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memiliki kitab dan mengambil faedah dari kitab tersebut, bukan hanya sekedar memilikinya. Kemudian yang ke-53. 53 ini lebih condong kepada kitab-kitab berbahasa Arab. Sedangkan mungkin yang hadir di sini ya sedikit sekali yang pintar bahasa Arab. Maka ini lebih condong kepada kitab-kitab berbahasa Arab. Tapi saya bisa, kita bisa meletakkannya yang ke-53 ini di dalam bahasa Indonesia juga. Beliau mengatakan, i'jamul kitabah, menghilangkan ketidakjelasan tulisan. Seperti antum sekarang kan menulis apa yang mungkin faedah yang bisa ditulis. Ya. Maka Syekh mengatakan, idza katabta fa'ajimil kitabah bi izalati ujmatiha, hilangkan ketidakjelasan tulisan dengan cara-cara berikut. Wa dzalika bi umur. Pertama, wuduhul khat, menulis dengan tulisan yang jelas. Nah, ini kalau menulis faidah, maksudnya dari seorang ustadz yang mengajarkan ilmu agama, tulislah dengan tulisan yang jelas. Jangan kecil-kecil ataupun tulisannya tidak jelas. Ya. Yang kedua, rasmuhu ala dhaw'i qawa'idi rasm al-imla, menulis berdasarkan kaedah penulisan, yaitu kaedah penulisan dalam bahasa Arab. Makanya saya katakan ini kan berkaitan dengan bahasa Arab. Tapi kalau kita bahasa Indonesia, ya menulisnya dengan bahasa yang bagus, sehingga mudah dipahami kalau seandainya ingin membaca kembali. Jadi menulis dengan tulisan yang jelas, menulis dengan bahasa yang bisa dipahami. Yang ke wa fi hadza muallafatun katsiratun min ahammiha kitabul imla li Husain Wali. Dan banyak tulisan dengan tema ini, di antaranya kitabul imla yang ditulis oleh Husain Wali, qawaidul imla yang ditulis oleh Abdul Salam Harun, dan al-mufradul alam yang ditulis oleh Al-Hashimi. Ini semua kitab-kitab yang berkaitan dengan penulisan, tata cara menulis bahasa Arab. Tapi kalau kita Indonesia, yang jelas kita menulisnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga kalau kita baca kembali tulisan kita, maka mudah kita untuk memahaminya. Ya, mudah kita untuk memahaminya. Yang keempat, yang ketiga, an-nuqat lil-mu'jam wal-ihmal lil-muhmal. Memperjelas mana huruf yang dititiki dan huruf yang tidak dititiki. Kita kalau bahasa Indonesia yang huruf yang dititiki cuma huruf apa? I saja. Tapi kalau untuk bahasa Arab kan huruf yang dititiki banyak. Ba, ta, sa, za, ha, kha, jim, dal, zal, ra, zai, sin, shin. Hampir semua dititiki. Nah ini harus perhatikan, kalau seandainya menulis bahasa Arabnya maka harus diperhatikan titiknya. Adapun bahasa Indonesianya yang jelas tulisannya jelas gitu aja. Ya. Kemudian yang keempat, asyaklu lima yushkil, memberi syakal yaitu harokat. Kalau a i u itu kalau tulisan Arab, kalau Indonesia enggak ada. Ya. Tapi minimal kita mengetahui adab dalam menuntut ilmu seperti ini. Kalau berbahasa Arab maka harokatnya harus diperhatikan. Karena salah satu tanda orang itu bisa bahasa Arab dilihat dari ketika dia baca kitab. Dilihat dari ketika dia baca kitab, kemudian dia mengharokati apa yang dia baca. Ya. Dan harokatnya benar. Ya, harokatnya benar. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak perlu yang seperti ini. Yang kelima yaitu tasbitu alamatit tarqimi fi ghairi ayatin aw haditsin. Lihat saya membacanya, tasbitu alamatit tarqimi fi ghairi ayatin aw haditsin. Itu namanya memberikan harakat pada akhir-akhir huruf setiap katanya. Ya. Menuliskan penomoran ayat maupun hadis. Nah, yang kalau tulis faedah di dalam kitab maka atau di dalam kajian-kajian jangan lupa nulis nomor ayat. Kalau nomor hadis mungkin agak susah, tetapi nomor ayat harus kita tulis. Nah, ini adalah pasal yang keenam yang dimulai dari nomor ke-44 yaitu adab-adab penuntut ilmu dengan amalnya. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kitab ini hampir selesai. Insyaallah pasal yang ketujuh akan kita bahas, larangan-larangan yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Apa saja larangan-larangan yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian setelah selesai kitab ini, saya akan bahas kitab-kitab atau matan-matan yang berkaitan dengan matan-matan penting. Ya, matan-matan penting. Baik itu dari matan-matan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ataupun matan-matan yang lainnya yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu. Dasar-dasar ilmu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi selesai pasal yang keenam, ya. Selesai pasal yang keenam. Ini ada adab-adab yang bisa kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai penuntut ilmu agama. Ada adab-adab yang tidak bisa kita lakukan, seperti misalkan tadi memiliki kitab-kitab induk, ya. Ini kan yang memiliki kitab-kitab induk ya yang bisa berbahasa Arab. Kalau kita yang tidak bisa berbahasa Arab memiliki kitab-kitab induk, berarti yang sudah diterjemahkan. Yang belum diterjemahkan ya berarti jangan dimiliki, karena buang-buang waktu nantinya. Kecuali untuk anak atau cucu, ya, yang nantinya diprediksikan atau diproyeksikan untuk bisa menjadi seorang penuntut ilmu, bahkan seorang ulama. Tetapi minimal kita tahu adab-adab menuntut ilmu sebagian yang bisa kita amalkan yang seperti ini. Seperti tadi dalam penulisan, menulisnya, menulis faedahnya harus jelas, ya, kemudian penulisannya harus bisa dipahami, tidak asal menulis faedah, dan seterusnya. Nah, ada yang ingin bertanya para ikhwah? Nah, silakan. Ya, kalau seandainya kita melihat apa yang disebutkan oleh Syekh tadi, maka kitab-kitab tersebut tidak usah dibaca, tidak usah dibaca dan tidak juga untuk dijadikan sebagai koleksi. Tapi kalau sudah memilikinya, ya disimpan saja dan tidak usah dibaca. Masih banyak kitab-kitab lain yang kita harus membacanya, terutama kitab-kitab induk yang saya katakan tadi. Jadi gini para ikhwah, ada kan ilmu itu ada macam-macam. Ada ilmu akidah, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu tafsir. Maka cari di setiap disiplin ilmu tersebut kitab-kitab induknya. Itu paling utama. Cari, misalkan saya beri contoh, ilmu tafsir. Maka ada kitab Muqaddimah fi ilmi tafsir. Muqaddimah dalam ilmu tafsir yang sudah diterjemahkan, mempunyai, miliki kitab itu. Kemudian ada Tafsir As-Sa'di, miliki kitab tersebut. Nanti ada Tafsir Imam Ibnu Katsir, miliki kitab tersebut. Nanti kalau ingin memperluas lagi, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari, terus ya. Dan itu yang saya sudah ketahui, Tafsir Imam Ibnu Katsir sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi tafsir-tafsir yang lain saya belum tahu. Nah, intinya seperti itu. Adapun kitab-kitab yang sudah kita miliki dan dia kitab-kitab ahlu bid'ah, maka disimpan saja. Simpan, tidak perlu untuk dibaca ataupun dilihat. Disimpan saja. Ya. Ya, tapi kalau seandainya ingin membakar dan tidak menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa untuk dibakar. Karena kadang-kadang dibakar menimbulkan fitnah nanti. Membakar buku, membakar Al-Quran kah katanya, dan seterusnya. Padahal itu adalah kitab-kitab ahlu bid'ah yang penuh dengan syubhat. Seperti itu. Allahu'alam. Ada yang lain? Al-Hafidh khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dia hafal sekian ribu hadis, ada yang mengatakan dia mempunyai sanad banyak. Khilaf di antara ulama. Nah, ya, alhamdulillah kita selesai dari pasal yang ke-6. Sekali lagi para ikhwah, ini hilyah talibil ilm, perhiasan penuntut ilmu. Ada adab-adab dari penuntut ilmu yang bisa kita amalkan, ada adab-adab yang belum bisa kita amalkan karena mungkin kita bukan penuntut ilmu yang benar-benar hidupnya untuk ilmu agama. Nah, mungkin kalau seandainya dia sebagai santri ataupun benar-benar bisa bahasa Arab, mungkin bisa mengamalkan seluruh adab-adab ini. Tetapi minimal kita tahu adab-adab penuntut ilmu yang penting-penting, terutama yang sudah dijelaskan oleh para ulama, oleh imam di sini. Seperti misalkan ya, yang paling utama adalah adab penuntut ilmu di dalam dirinya, pasal pertama. Kemudian juga ada penuntut ilmu saat dia belajar dengan guru. Ya, kemudian ada penuntut ilmu saat dia berteman, ada penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Nah, ini adab-adab ini penting untuk dipelajari dan yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Tetapi yang tidak bisa kita amalkan karena penuntut ilmu yang dimaksud di sini adalah benar-benar penuntut ilmu yang dia paham bahasa Arab, dia di pesantren mungkin. Tetapi secara umum kita bisa mengamalkan adab-adab yang bisa kita amalkan dari kitab ini. Intinya Kenapa saya pilih kitab ini waktu awal-awal kita belajar? Karena para penuntut ilmu ataupun orang-orang yang hadir di majelis ilmu, mereka membentukkan adab di dalam kehidupan mereka, sehingga tidak banyak lagi orang-orang yang tidak beradab saat dia sebagai penuntut ilmu agama. Di antara yang tidak beradab, di antaranya adalah di zaman sekarang yang sangat terlihat, yaitu orang-orang yang suka berfatwa di media sosial, menyimpulkan sebuah hukum di media sosial padahal dia bukan ahlinya, tidak pernah belajar ilmu agama, tidak pernah duduk di hadapan para ulama, tidak pernah baca kitab-kitab berbahasa Arab, bahkan dia tidak bisa bahasa Arab. Nah, ini yang kita ingin sampaikan kepada para jamaah sekalian, bahwasanya inilah yang dimaksud dengan adab-adab penuntut ilmu agama. Nah, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.